Santai, bos. Yo, santai, yo, santai. Oke, okay. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Piye kabare bosku? Piye kabare bosku? Apik yo. Wis adus apa urung? Gade adus. Gade adus. Yo wis ngene wis ganteng kancaku yo. Oke, satu buat teman lagu yang kita sayangkan buat anda-anda semuanya, buat para sahabat-sahabatku SNP Indonesia, dan juga terspesial buat mempelai berdua mas sama mbaknya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, amin. Oke, semoga teman yang kedua bareng New Pa Lapo. Dari yang kau alami, tapi aku Matur suwun, Bos, nggih.